إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين إخوتي في الله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala fi hadzal id, di hari id ini Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, Rabb yang menguasai alam semesta ini, yang pantas untuk kita agungkan, yang pantas untuk kita besarkan, yang pantas untuk kita memujinya dengan setinggi-tinggi pujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala fi hadzal 'id mubarak. Di hari raya Idul Fitri yang mubarak ini, kita telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Walillahilham bil iman wal islam. Dan bagi Allah segala pujian ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan, telah melimpahkan keimanan kepada kita. Dan telah memberikan anugerah yang besar berupa al-Islam. Dan kita ketahui hamba-hamba Allah di hari ini, hamba-hamba Allah kaum mukminin di hari ini, mereka memetikan takbir, mereka mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang pantas untuk dibesarkan oleh hamba-hambanya, yang pantas untuk dipuji oleh hamba-hambanya, dikarenakan Allah Al-Khaliq, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman wa-Rahim, Al-Ghafur. Ma'asyur al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang di hari Eid, sungguh kita telah mendapatkan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita selesai dari Syahrul Ramadan Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa iman dan Islam. Nikmatul Islam yang berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah juga menyebutkan di dalam surat Ali Imran pula di ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka Allah tidak akan menerima apapun agama dia, dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Fa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan, dari kekufuran, dari kesyirikan setelah kita dianugerahkan al-iman wal Islam. Sungguh nikmatul iman wal Islam, nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah. Sebagaimana telah diucapkan oleh seorang imam, al-Imam Abu Muhammadin al-Hasan bin Ali al-Barbarhari rahimahullahu taala, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Al-Islam ma ja'a bihir rasul alaihi salatu wassalam. Islam hakikatnya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa syariat Allah, berupa wahyu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Islam adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Olehnya para ulama menyebutkan sekian ma'ani al-kathirah minas sunnah. Disebutkan sekian banyak makna sunnah oleh para a'immah, para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Di antara makna sunnah yang disebutkan oleh mereka, yang pertama adalah al-Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berislam, hendaknya dia tunduk kepada syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Ma ja'a bihin nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang datang dari nabi kita alaihi salatu wassalam, itu semuanya adalah Islam. Islam bukan hasil dari rekayasa. Islam bukan dari ide-ide para tokoh-tokoh. Islam bukan agama buatan manusia. Islam bukan agama ra'yu, agama yang berasal dari akal-akal manusia. Sungguh Islam adalah dinul wahyi minallah, agama wahyu dari Allah. Innad dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah al-Islam. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang telah dianugerahkan al-Islam, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, untuk mengikuti rasulnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim alaihi salatu wassalam. Bukan siapa-siapa lagi yang kita ikuti. Bukan tokoh-tokoh kaum muslimin yang mereka bermudah-mudahan merusak syariat Islam. Tetapi ikutilah apa yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awalnya. Sungguh Rasulullah mengatakan, innal islama bada'a gharib, fasaya'udu ghariban kama bada'. Sesungguhnya Islam di awal mula yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a ghariban, datang di awal dalam keadaan asing di tengah-tengah umat manusia. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali nanti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Islam, berupa sunnahnya, menjadi ghariba, menjadi asing pula. Sebagaimana awal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua, makna sunnah adalah muqabil Al-Qur'anul Karim. Lawan dari Al-Qur'anul Karim, karena sunnah adalah masadiruddin ba'dal Qur'an. Pedoman kaum muslimin setelah Al-Quran. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma ba'dahuma, lan tadillu ba'dahuma in tamassaku bihima. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu ba'dahuma, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Setelah kalian berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah menyebutkan kitaballah wa sunnati, yaitu Al-Quranul Karim sebagai kitabullah dan sunnahku alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh as-sunnah adalah petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal Quran, setelah dia mengambil Al-Quran sebagai pembimbingnya, maka as-sunnah akan menunjukinya kepada siratul mustaqim. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara makna as-sunnah, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, as-sunnah hiya at-tariqa al-masluk. Sunnah itu adalah sebuah jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berdiri di atas sunnah Rasul, seorang yang berislam, dia harus meniti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin, imamnya kaum muttaqin, bukan sembarang yang harus kita ikuti. Hendaknya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara makna sunnah yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang berikutnya adalah makana ala salafus salih, yaitu apa-apa yang dilakukan dan diamalkan oleh salafus salih, generasi terdepan umat ini, generasi awal dari umat ini, min ashabin nabi alaihi salatu wassalam wat tabi'in wa atba'ut tabi'in rahimahumullah wa radiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah generasi salaf. Generasi salafus saleh umat ini. Yang patut untuk kita mengikuti apa yang mereka fahami dari perkara agama ini. Apa yang mereka amalkan dari prinsip-prinsip agama. Maka hendaknya seorang yang berislam, mereka mengikuti apa yang dibawa oleh salafus saleh. Dan ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan atas kita, alaikum bil jamaah, wajib atas kalian untuk bersama al jamaah. Kemudian para sahabat bertanya, ma hiyal jamaah ya Rasulullah? Apa itu jamaah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan, ma ana alaihil yaum, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Siapa-siapa yang pada hari ini seperti apa yang aku bawa dan para sahabatku. Siapa-siapa dari kaum muslimin yang mereka persis dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka berislam seperti bagaimana Rasulullah berislam. Mereka berislam sebagaimana para sahabat dulu menjalankan syariat Islam dengan bimbingan alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka benar-benar di bawah bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara makna sunnah yang harus kita mengerti wahai kaum muslimin adalah as-sunnah bi khilafil bid'ah. Sunnah itu adalah apa-apa yang bukan merupakan kebid'ahan. Perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Perkara yang pada hakikatnya bukan dari syariat Islam. Kemudian dibawa, dipaksakan kepada kaum muslimin untuk mereka mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Untuk mengamalkan prinsip atau menjalankan apa yang dinamakan amalan-amalan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang berislam, jangan sampai mereka terjatuh kepada perkara-perkara yang muhdatha, perkara yang baru dalam agama ini, yang dulu tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya kalau itu adalah syariat Islam. Kemudian muncul di zaman-zaman ini sebuah amalan ibadah, sebuah prinsip akidah yang bukan dari prinsip Islam, yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama sekali tidak pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara makna sunnah yang banyak disebutkan oleh ulama'una adalah as-sunnah. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sunnah yang berikutnya adalah kullu ma jaa bihir rasul alaihi salatu wassalam. Semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mutabiqun li syariatillah, yang mencocoki syariat Allah tabaraka wa taala. Semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mencocoki syariat Allah, dan itu adalah Islam sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan makna al-Islam yang masyhur ataupun sunnah yang masyhur adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam pada hakikatnya adalah al-istislam lillah bitauhid. Islam yang dibawa oleh para anbiya war rasul, yang didakwakan oleh mereka dan yang diperjuangkan oleh mereka adalah al-istislam lillahi bitauhid. Dakwah para anbiya war rasul minal awal ila akhir adalah dakwatut tauhid. Seorang yang berislam, hendaknya dia menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk di atas tauhidullahi wahdahu la syarikalah. Hanya Allah yang satu-satunya yang hendaknya mereka ibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan selain Allah. Dia hendaknya menjadikan Islam adalah agama tauhid. Hendaknya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan al-istislam lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Islam pada hakikatnya adalah seorang berserah diri kepada Allah. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dia tunduk patuh untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi hamba-hamba Allah yang mereka tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan, dari amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Setelah dia mendapatkan nikmatul Islam, kemudian dia menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka amalan tersebut akan menghapus keimanan dan keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk dia di atas at-tauhid wa sunnah, maka ini merupakan anugerah yang besar yang hendaknya seorang hamba memuji Allah dan membesarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ma'asyiral muslimin, kami wasiatkan kepada para ummahat, kepada para nisa, kaum wanita, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Id, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna min akthar ahli an-nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum wanita, wahai para ibu, wahai para anak-anak, wahai putri-putriku, hendaknya kalian menjadi wanita-wanita muslimah yang salehah. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Banyaklah bersedekah, banyaklah berinfak, dan banyaklah kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena aku sungguh telah melihat kalian bahwasanya kalian termasuk penduduk neraka yang paling banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat wal ummahat a'azzakumullahu jami'an, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beriman, setelah kita melalui bulan Ramadan Mubarak di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitta'at wal amal, dengan menjalankan ketaatan dan amalan kita dengan mudah di dalam bulan Ramadan. Hendaknya kita jaga nikmat ini. Hendaknya kita jaga setelah keluarnya kita dari Ramadan di bulan Syawal ini. Jangan sampai kemudian kita lepas semua semangat kita di dalam menjalankan ketaatan, semangat kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Id ini sungguh kebahagiaan bagi kaum mukminin, bagi para hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mereka memuji Allah, mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan ini adalah kenikmatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Laisal Eid liman labisal jadid, innamal Eid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari Eid bukan untuk orang-orang yang pakaiannya baru, tetapi hari Eid liman ta'atuhu tazid, bagi hamba-hamba Allah yang ketakwaannya bertambah setelah mereka keluarnya dari bulan Ramadan Mubarak. Sungguh, Yaumul Eid adalah kebahagiaan dan kegembiraan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, bagi hamba-hamba Allah yang imannya bertambah, bagi hamba-hamba Allah yang ketakwaannya bertambah. Sungguh, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menyesal, kita tidak bersedih ketika di hari Eid kita tidak bisa membeli baju baru atau kendaraan baru. Maka sesungguhnya innamal Eid liman ta'atuhu tazid, sesungguhnya hari Eid ini adalah hari kebahagiaan, hari kesenangan bagi hamba-hamba Allah yang imannya bertambah, yang ketakwaannya bertambah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kami mengucapkan kepada segenap kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, tilawatul Quran kita, dan segenap seluruh amalan-amalan saleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal.